وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudara-saudaraku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kembali kita bersama dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini, yang kita telah lama tidak mengadakan kajian, lama tidak bersua. Maka ketika kembali bertemu dengan saudara-saudara kita kaum muslimin di masjid ini, maka itulah suatu kebahagiaan, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al muslimu akhul muslim, seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Juga sebelumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah, sungguhnya kaum mukminin itu saling bersaudara. Maka demikianlah keadaan kita, saling bersaudara. Dan sebagaimana seorang saudara yang lama tidak bersua, yaitu tentu saja akan ada rasa gembira, rasa senang yang ada di dalam hatinya. Apalagi dalam keadaan yaitu masjid ini adalah yaitu masjid yang baru direnovasi, sudah bertambah baik tentu saja fasilitasnya, dan kita harapkan keadaan kita pun seperti itu, bertambah baik dari hari ke hari, dari keadaan yang sebelumnya, dari keadaan iman kita sebelum hari-hari ini terus bertambah baik dari masa ke masa, dari waktu ke waktu. Maka hendaknya kita berusaha untuk meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita, yaitu dengan apa? Tidak lain dengan menimba ilmu syar'i, tidak lain dengan berusaha untuk mengetahui bagaimana ajaran agama kita. Maka kita kali ini masih berusaha untuk menggali faedah-faedah ilmiah dari kitab yang agung, dari yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, kitab Riyadhus Shalihin, yang pada kesempatan yang telah lalu kita sudah sampai kepada bab mengenai as-sidq, yaitu kejujuran, di mana sedikit kilas balik untuk yaitu mengingat lagi tentang permasalahan kejujuran. Kejujuran itu adalah kesamaan antara apa yang diucapkan dengan apa yang ada dalam hati. Demikian pula kesamaan antara apa yang diucapkan dengan apa yang diamalkan. Demikian pula kesamaan antara apa yang diamalkan dengan apa yang ada di dalam hati. Jadi yaitu harus ada kecocokan antara niat yang ada dalam hati, demikian pula dengan ucapan, demikian pula amalan dengan ucapan, ucapan dengan amalan. Maka harus ada kecocokan antara perkara-perkara tersebut, ucapan, amalan, dan apa yang ada dalam hati. Itulah yang disebut dengan as-sidq, disebut dengan as-sidq. Maka tidak dianggap seorang yang jujur di antaranya orang yang kemudian beribadah, namun dalam hatinya dia tidak berniat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tidak dianggap jujur, karena kan dari zahir yang dia tampakkan kepada manusia, dia adalah orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal niatnya apa? Bukan seperti itu niatnya. Niat yang diinginkan adalah untuk dipuji oleh manusia. Niat yang diinginkan adalah dia ria, ingin dilihat oleh manusia, dianggap oleh manusia. Ini diantara bentuk ketidakjujuran. Jadi ketidakjujuran tidak hanya sebatas ketidakjujuran yang ma'ruf, yang sudah kita kenal, itu apa? Ketika berkata berbohong, itu satu bentuk ketidakjujuran ya. Tidak cocok nih antara ucapan dengan apa yang ada di dalam hatinya dia. Dia tahu bahwasanya apa yang diucapkan salah ya, namun dia mengucapkan ucapan tersebut tidak cocok dengan pengetahuan yang ada dalam hatinya, bahwasanya ini ucapan yang salah ya. Atau kemudian dia melakukan sesuatu ya, dia mengatakan tidak melakukan hal tersebut. Dia tahu dalam hatinya bahwasanya dia mengucapkan ucapan yang salah, tidak cocok antara ucapannya dengan perbuatannya. Itu atau tidak cocok antara ucapannya dengan apa yang dalam hatinya ya. Itu satu bentuk ketidakjujuran. Namun di antara bentuk ketidakjujuran yang tadi kita sebutkan, ketidakcocokan antara amalan yang dilakukan, amalan yang seharusnya diinginkan dengannya wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dalam hatinya dia tidak menginginkan wajah Allah, tidak menginginkan yaitu balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang diinginkan apa? Yang diinginkan tadi pujian dari manusia. Itu salah satu bentuk ketidakjujuran ya. Kemudian kita akan membahas hadis yang ketiga yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, atau hadis yang selanjutnya, yaitu hadis yang keempat. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, ar-rabi'u an Abi Thabitin wa qila Abi Sa'idin wa qila Abil Walid Sahal ibnu Hunayf, dari sahabat Abu Thabit. Dan dalam pendapat yang lain bahwasanya bukan Abu Thabit, ini suatu nama yang di depannya diletakkan nama Abu, atau diletakkan kata Abu, bapak daripada fulan, ini dikatakan atau disebut dengan kunyah. Itu disebut dengan kunyah. Dan di sini ada beberapa pendapat, ada khilaf di antara para ulama, siapa atau apa kunyah dari sahabat ini. Ada yang mengatakan Abu Thabit, waqila Abi Sa'id, dan sebagian yang lain mengatakan Abu Sa'id, dan yang sebagian yang lainnya mengatakan kunyahnya adalah Abul Walid. Namanya siapa? Sahal ibnu Hunayf. Sahabat tersebut namanya Sahal ibnu Hunayf. Wa huwa badriyun, dan dia adalah seorang badri. Badri itu adalah nisbah kepada daerah Badr. Yang dimaksudkan bukannya dia adalah orang yang berasal dari daerah Badr, tapi dia ikut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Badr ya. Dalam peperangan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang keluar dari Madinah bukan untuk berperang, tapi untuk yaitu mendapatkan kafilah dagang orang-orang Quraisy supaya diambil dan dirampas harta-harta mereka ya, karena mereka yaitu orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya, maka ingin diambil hartanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ternyata mendapati yang dijumpailah yaitu bala bantuan orang-orang Quraisy yang jumlahnya jauh lebih besar daripada pasukan kaum muslimin ya. Maka terjadilah pertempuran Badr. Maka dia Sahal ibn Hunayf, beliau ini adalah badri, orang yang mengikuti peperangan Badr, ya. Yang perlu untuk diketahui bahwasanya orang yang mengikuti peperangan Badr yaitu memiliki keutamaan yang sangat besar, ya. Mungkin sudah pernah kita sebutkan juga, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, ini dalam suatu hadis qudsi itu dinukilkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan di dalam Al-Qur'an, ya. I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum, ya. Lakukan apa yang kalian suka, sungguh aku telah mengampuni kalian. Itu siapa? Orang-orang yang yaitu bertempur dalam peperangan Badar. Karena peperangan Badar ketika itu keadaannya sangat genting. Sangat sedikit kaum muslimin ketika itu. Persiapannya pun bukan untuk menemui dan bertempur dengan pasukan yang besar. Namun ternyata yang didapat adalah pasukan besar. Maka ketika mereka kokoh bertempur dalam peperangan tersebut, Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan yang besar bagi mereka, orang-orang yang mengikuti peperangan Badar, orang-orang yang mengikuti peperangan Badar dari kalangan para sahabat. Qala radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sa'ala Allah ta'ala asy-syahadata bisidqin ballaghahu Allahu manazila asy-syuhada wa in mata 'ala firasyhi, rawahu Muslim. Barang siapa yang meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala asy-syahadah, asy-syahadah di sini adalah posisi yang tinggi, yaitu apa? Mati syahid, ya, di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi seorang syuhada, ingin menjadi seorang atau syahid, menjadi seorang syahid tergolong sebagai para syuhada. Barang siapa yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mati syahid bisidqin, dengan jujur, ya. Dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala memang dari hati, ya. Bukan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala tapi apa, hatinya lalai. Ini yang dipersyaratkan. Memang dia meminta betul-betul bertekad bahwasanya memang nanti kalau ada suatu jihad yang syar'i, yang kita katakan jihad yang syar'i bukan jihadnya yang dilakukan oleh orang-orang ISIS ataupun orang Ansarut Tauhid atau Ansarut Ansarut Daulah di sini, ya. Ansarut Daulah, bukan Ansarut Tauhid tapi Ansarut Daulah di negeri Indonesia ini, JAT, ya. Atau yang lain sebagainya dari orang-orang yang melakukan peledakan dan pengoboman, bukan jihad yang syar'i, bukan jihad yang syar'i, karena tidak di bawah pimpinan pemerintah yang sah dari kaum muslimin, tidak di bawah bimbingan pemerintah yang sah dari kaum muslimin. Padahal itulah yaitu suatu pokok landasan ahlus sunnah wal jamaah dalam hal jihad. Berjihad harus dengan di bawah pimpinan yaitu seorang pemimpin penguasa yang sah dari kaum muslimin. Maka di sini apabila seorang benar-benar meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kalau memang dipertemukan dengan suatu kesempatan saya bisa berjihad dengan jihad yang syar'i, memerangi orang-orang kafir padanya, ya, dengan jujur. Berarti apa? Kalau memang dapat kesempatan maju dia, ya. Bukan kemudian ketika dapat kesempatan, aduh, gimana ya? Kemarin sudah minta sih, tapi sekarang kayaknya sulit. Nah, ini bukan kejujuran, ya. Jadi kalau memang dengan jujur yang memisahkan antara dia dengan jihad tersebut berarti apa? Cuma belum ada kesempatan saja. Itu saja. Berarti apa? Tekadnya kuat, jujur dia. Kalau memang dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala asy-syahadah dengan jujur tadi, ballaghahullahu manazil asy-syuhada, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyampaikan dia kepada derajatnya para syuhada, ya. Ini derajat yang sangat tinggi. Yang derajat ini adalah derajat di bawah as-siddiqin, ya, derajat di bawah as-siddiqin. As-siddiqin yaitu orang-orang yang jujur dalam keimanannya, selalu jujur, ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat ke-69, wa man yuti'allaha war rasula fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was siddiqin wasyuhada'i was salihin. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka itu bersama dengan orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kenikmatan kepada mereka dari kalangan para nabi, para siddiqin, ini derajat yang kedua di bawah para nabi, wasyuhada, dan para syuhada, derajat yang ketiga, wassalihin, dan para orang-orang soleh, ini derajat yang keempat, derajat yang sangat tinggi, yang mereka semua ya, adalah orang-orang yang menjadi penghuni Jannatul Firdaus, menjadi penghuni surga Firdaus, yaitu surga yang apa? Paling tinggi, yang atapnya adalah Arsyur Rahman, yang atapnya adalah arsnya Allah subhanahu wa ta'ala, ya, surga yang paling tinggi, yaitu tingkatannya, nah, yaitu surga ada 100 tingkatan, surga itu ada 100 tingkatan yang jarak antara tingkatannya dari tingkatan satu ke tingkatan yang lainnya adalah 100 tahun perjalanan. Kemudian Firdaus adalah surga yang paling tinggi, yaitu tingkatannya yang paling atas, yang langsung kemudian atapnya adalah arsy Allah subhanahu wa ta'ala, ini derajat yang sangat tinggi. Wa in mata ala firasyhi, walaupun dia matinya di mana? Matinya di atas tempat tidurnya. Dia menjadi orang yang mencapai derajat tersebut walaupun dia matinya di mana? Di tempat tidurnya. Artinya matinya apa? Matinya bukan mati syahid. Matinya sebagaimana orang biasa, ya. Kebanyakan orang matinya di mana? Matinya di atas firasy, matinya di atas tempat tidurnya, ya. Namun ketika dia pernah minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan jujur bahwasanya, ya Allah, jadikan saya seorang yang apa, mati syahid di jalanmu ya Allah, ketika memang ada suatu kesempatan saya akan maju ya Allah, ya. Maka dia akan mencapai derajat tersebut, yaitu derajatnya para syuhada, derajatnya para syuhada. Maka mungkin pernah ada yang meminta seperti ini, meminta untuk mati syahid. Ya. Wallahu a'lam, memang hadis yang seperti ini mungkin hadis yang gharib, ya, hadis yang kemudian asing bagi kita. Tapi di sini dikatakan rawahu Muslim, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, berarti apa? Sahih. Berarti hadis yang sahih. Karena kita mengetahui dua kitab yang sahih, Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, yang disepakati kesahihan dari hadis-hadis yang di dalamnya, ya. Yang kemudian mungkin ada beberapa hadis yang secara sanad itu dhaif, ya, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, tapi tidak banyak, sedikit, ya. Sebagian besar, ya, dari kitab sahih tersebut, ya, sahih al-Bukhari ataupun sahih Muslim, disepakati oleh ulama bahwasanya itulah hadis yang sahih, hadis yang sahih, sebagaimana namanya, sahih al-Bukhari dan sahih Muslim. Maka setelah mengetahui hadis seperti ini, ya, ada baiknya untuk kemudian kita masing-masing, ya, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan jujur, ya, untuk menjadi seorang yang mati syahid di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang tadi bukti dari kejujuran kita, yaitu memang kalau memang nanti ada perang, ya, jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala yang syar'i, kita akan maju, tidak akan gentar, tidak akan ragu, tidak akan berpikir ini itu, tidak akan berpikir tentang harta kita, tidak akan berpikir tentang keluarga kita. Nah, kalau sudah ada kesempatan dan memang itu jihad yang syar'i dan dan diwajibkan, sudah ditetapkan bahwasanya itu wajib, maka hendaknya kita maju, hendaknya kita maju ke medan tempur, ke medan perang, ya, untuk kemudian benar-benar berusaha untuk meraih syahadah tersebut. Bukan hanya berdoa sekarang, sudah waktunya untuk kemudian meraih apa yang diinginkan tadi, meraih apa yang diminta, ya. Ketika kita meminta sesuatu, ya Allah berikan saya ini, ya. Kemudian ketika diberikan kesempatan kok mundur malah, apa bukan suatu apa namanya permintaan yang bohong, bukan dari hati, ya. Seperti itu. Seperti katakanlah kita meminta kepada orang lain, tolong saya diberikan kesempatan untuk begini, begini, begini. Oh ya silakan, dipersilakan orang. Sudah dipersilakan apa? Mundur. Gimana ini? Benar-benar minta apa anda? Atau cuma bermain-main? Jujur apa enggak dalam permintaannya? Tidak jujur. Ya. Tidak jujur dalam permintaannya. Maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jujur, ya, mempersiapkan mental kita yang suatu waktu mungkin, mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yaitu untuk membuktikan kejujuran permintaan kita tersebut. Mudah-mudahan kita mendapatkan kesempatan tadi. Ya. Kemudian di sini dibahas oleh Syekh Al-Utsaimin tentang permasalahan yaitu asy-syahadah, orang-orang disebut dengan syuhada. Ya. Di situ ada banyak orang-orang yang kemudian dikategorikan sebagai syuhada. Ya. Di antara ahli tafsir ada yang mengatakan bahwasanya asy-syuhada dalam ayat yang kita sebutkan tadi, ya, adalah para ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya asy-syuhada ini, ya, adalah para ulama. Di antara ahlu tafsir mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena kata syahid itu di asal katanya adalah yaitu syahida, ya, menyaksikan. Sedangkan para ulama ini mempersaksikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Mereka mengetahuinya dengan pasti sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi. Allah Subhanahu wa taala bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah dan juga para malaikat dan ulul ilmi, orang yang berilmu, para ulama. Berarti para ulama itu apa? Para syuhada, orang yang mempersaksikan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Juga mempersaksikan kepada umat manusia ini, umat Islam, tentang perkara yang halal, mana yang halal, mana yang haram. Mereka mempersaksikannya, yaitu menyampaikannya kepada manusia. Persaksikanlah bahwasanya yang ini halal, yang ini haram. Maka mereka adalah dikategorikan sebagai syuhada. Yang ini wajib, yang ini mustahab, yang ini sunnah saja, dan yang lain sebagainya. Maka mereka oleh sebagian ahli tafsir dikategorikan sebagai syuhada. Dan juga di antara orang-orang yang dikategorikan sebagai syuhada yaitu orang-orang yang terkena penyakit ta'un, meninggal karena penyakit ta'un. Wallahu alam, penyakit ta'un ini sering diterjemahkan dengan penyakit pes. Wallahu alam apakah benar-benar ini yang diinginkan dengan penyakit ta'un tersebut. Dan juga orang yang meninggal karena yaitu penyakit pada perutnya. Orang yang meninggal karena penyakit pada perutnya. Dan juga orang yang mati terbakar, dan juga orang yang mati tenggelam. Ya, ini dikategorikan sebagai para syuhada dan yang selainnya. Ini didasarkan hadis yang sahih dalam Sahih Al-Bukhari dan juga Sahih Muslim. Yaitu empat kategori ini: mati karena penyakit ta'un, mati karena yaitu penyakit perut, sakit perutnya kemudian dia mati. Kemudian juga mati karena terbakar, mati karena tenggelam. Ini dikategorikan sebagai syuhada. Walaupun tidak seperti orang-orang syuhada yang meninggal di medan perang. Kalau orang-orang yang mati syahid di medan perang tidak dimandikan, tidak dikafani, dikuburkan sebagaimana matinya. Mengenakan pakaian apa? Ya, maka apa? Dikuburkan seperti itu. Dikuburkan seperti itu. Adapun orang-orang yang mati dengan penyakit ta'un atau karena penyakit di perutnya atau kemudian terbakar atau kemudian tenggelam, tetap dimandikan, tetap dikafani, ya, sebagaimana yaitu kaum muslimin yang lainnya yang meninggal dengan sebab-sebab yang lain. Ya. Dan juga di antara orang yang mati syahid yaitu orang yang meninggal karena membela atau tewas terbunuh, kenapa? Karena membela dirinya, kehormatannya, ataupun membela hartanya. Ya, ini di antara orang yang mati syahid. Ini didasarkan hadis ketika seorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ara'aita ya Rasulullah in ja'ani syakhsun yatlubu mali?" Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu apabila datang kepadaku seorang yang meminta hartaku? Itu meminta dengan paksa. Berikan hartamu, harta atau nyawa. Ya, kalau istilahnya sekarang seperti itu, harta nyawa. Ya. Maka apa kata Rasulullah? La tu'ti. Jangan berikan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Jangan berikan. Ala ara'aita in qatalani? Bagaimana pendapatmu kalau kemudian dia yaitu memaksaku dengan keras, qatalani? Qala qatilhu. Maka lawan dia. Lawan dia. Naam. Qala ara'aita in qataltuhu? Bagaimana pendapatmu kalau aku berhasil membunuhnya? Qala huwa finnar. Rasulullah mengatakan dia di dalam neraka. Ya, karena dia apa? Zalim. Melampaui batas, ingin merampok, ingin mengambil harta orang lain dengan cara yang zalim. Qala ara'aita in qatalani? Bagaimana pendapatmu kalau justru aku yang terbunuh, dia membunuh aku? Qala in qatalaka fa anta syahid. Apabila dia membunuhmu maka kamu syahid. Walaupun seperti ini yaitu bukan suatu yang wajib untuk kemudian tidak memberikan. Wallah alam, bukan suatu yang wajib, tapi adalah suatu yaitu keutamaan tidak memberikan hartanya, membela hartanya. Kemudian apabila dia terbunuh karenanya maka dia adalah sebagai seorang yang syahid. Hadis ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Tapi kalau mau berikan, berikan. Kalau memang misalnya saya belum mau mati ya, masih cinta apa, masih pengen hidup ini, cinta nyawanya, ya sudah berikan. Nah, berikan. Tapi kalau mau melawan, kalau mau membela hartanya, maka apabila dia mati di tangan perampok tersebut, mati di tangan begal tersebut, maka dia syahid. Maka dia syahid. Suatu keutamaan yang besar, suatu keutamaan yang besar. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man qutila duna malihi wa ahlihi fa huwa syahid." Barang siapa yang kemudian mati karena dia atau terbunuh karena dia membela hartanya ataupun keluarganya, maka dia syahid. Hadis yang muttafaqun alaih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, ya, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Nah, kalau keluarga kita yaitu ada seorang yang mengancamnya, seorang yang akan membahayakan dirinya, ya, jangan kemudian kita lari, ya. Kalau lari ya berarti apa? Melewatkan keutamaan ini, wallahu alam, melewatkan keutamaan ini. Ya kita harus membela diri. Ya, kita sepatutnya ya, bukan harus, tapi sepatutnya kita membela diri, membela keluarga kita, membela kehormatan kita, membela harta kita. Inilah yaitu di antara orang-orang yang dikategorikan sebagai syuhada, orang-orang yang mati syahid. Jadi syahid maknanya luas, namun tentu saja yang paling tinggi derajat syahid tersebut, derajat syuhada tersebut, yaitu yang kemudian di atau terbunuh ketika peperangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tahsabanna alladziina qutilu fii sabiilillahi amwaata bal ahyaa'un 'inda rabbihim yurzaqun." Dan janganlah engkau mengira bahwasanya orang yang terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya mereka mati, ya zahirnya mati, sudah tergeletak, tidak bergerak lagi, dikubur sudah. Tapi jangan dikira mereka mati, bal ahyaa', bahkan mereka itu adalah orang-orang yang hidup. Inda rabbihim yurzaqun. Di sisi Rabb-nya mereka diberikan rezeki oleh Rabb-nya. Ya, terus menerus diberikan rezeki, diberikan kesenangan oleh Allah Subhanahu wa taala di sisinya. Farihina bima atahumullahu min fadlihi wa yastabshiruna billadheena lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Mereka merasa gembira dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Jadi kalau sudah mati syahid itu setelah kematian tersebut kegembiraannya datang. Kegembiraannya datang. Mungkin kita pikirkan mati syahid sakit seperti itu. Setelah ujian tersebut, itu adalah suatu ujian. Setelah ujian tersebut lulus, mati syahid memang. Itu dengan kejujuran tadi apa memang ikhlas dia, niatnya ikhlas. Farihina bima atahumullah. Mereka akan merasa gembira dengan apa-apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Rezeki yang banyak yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Di sisi Allah Subhanahu wa taala diberikan rezeki terus menerus. sampai nanti waktu di hari dibangkitkan di hari kiamat. Mereka ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Diberikan rezeki, maka mereka merasa gembira, terus-menerus mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yastabsyiruna bil ladzina lam yalhaqu bihim, dan mereka diberikan kabar gembira tentang orang-orang yang belum bergabung bersama mereka, yaitu dari kalangan keluarganya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada mereka, la alla khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Jangan takut atas mereka, orang-orang yang engkau tinggalkan, keluarga-keluargamu, ya. Wa lahum yahzanun, dan mereka pun tidak bersedih atas keluarga tersebut yang ditinggalkan. Mereka gembira, ya. Jadi kalau orang yang mau berangkat perang mungkin mikirkan keluarganya nanti kalau ditinggal mati bagaimana. Tapi kalau sudah mati syahid tidak kepikiran sama sekali. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun, tidak takut atas apa yang terjadi dengan keluarganya, dan tidak sedih ketika meninggalkan keluarganya. Tahu Allah Subhanahu wa taala menjamin mereka. Yastabshiruna bi ni'matin min Allah wa fadlin wa anna Allah la yudhi'u ajral mu'minin. Mereka mendapatkan berita gembira, merasa gembira dan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, dan keutamaannya, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan pahala dari orang-orang yang yaitu beriman. Ini surat Ali Imran ayat 169 sampai 171, ya. Maka mereka itulah orang-orang yang kemudian memang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, fi sabilillah. Kita ulangi, fi sabilillah ini artinya apa? Di jalan Allah artinya ikhlas untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, meninggikan la ilaha illallah, ya. Bukan untuk dipuji, bukan untuk dikatakan pemberani, bukan untuk dikatakan jagoan, bukan untuk dikatakan jago menembak, bukan untuk dikatakan oh mereka apa dia bisa membunuh banyak pasukan musuh dan yang lain sebagainya. Bukan ini, ya. Bukan untuk yaitu keinginan-keinginan pribadi. Dan juga bukan untuk meraih ghanimah, ya. Tujuannya bukan ghanimah, bukan harta rampasan perang. Oh, kita perang kemana? Perang ke Amerika, kata-kata. Wah, Amerika banyak hartanya, masya Allah. Ayo kita perang ke sana supaya kita dapat ghanimah yang banyak. Ini bukan fisabilillah, ini fisabilil mal. Ini di jalan harta, yang diinginkan harta. Nah, maka bukan fisabilillah yang seperti ini. Tapi untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, ya Rasulullah, rajulun yuqatilu syaja'atan wa yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu liyura makanuhu ayu dzalika fi sabilillah. Wahai Rasulullah, seorang itu berperang karena rasa berani yang dia miliki, atau dia berperang karena kesukuan, suku saya dilanggar kehormatannya, sudah dibunuh satu orang dari suku saya, sudah dibunuh satu orang dari kabilah saya, sudah dibunuh satu orang dari bangsa saya, harus saya berperang, harus saya membalas, ya. Bukan karena yaitu apa namanya hamiyah, yaitu semangat kesukuan, atau seorang yang berperang karena untuk dilihat posisinya. Oh, dia posisi di depan, tidak pernah dia di belakang, tidak pernah dia kemudian jadi orang yang apa cuma ngantar logistik. Pasti dia di depan, ya, di barisan paling depan langsung berhadapan dengan musuh. Ya. Ditanyakan kepada Rasulullah, ayu dzalika fi sabilillah, yang mana yang kemudian yang di jalan Allah Subhanahu wa taala? Maka yang di jalan Allah Subhanahu wa taala, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fa huwa fi sabilillah. Barang siapa yang berperang untuk meninggikan kalimat Allah, untuk menjadikan kalimat Allah ini tinggi di atas muka bumi, ya. Untuk menjadikan kalimat la ilaha illallah sebagai yaitu kalimat yang diucapkan oleh seluruh penduduk bumi ini, ya. Fahuwa fi sabilillah. Maka inilah yang kemudian fi sabilillah, ya. Ingin benar-benar menyebarkan agama Islam, itu yang diinginkan, untuk menjadikan orang-orang yang kemudian orang-orang yang kafir, ya, diperangi, kemudian dikalahkan, kemudian masuk Islam ataukah kemudian jizyah. Ya. Kalau masuk Islam, ya alhamdulillah, kalau tidak jizyah, membayar upeti. Berarti apa? Kalimat la ilaha illallah tinggi, kaum muslimin menjadi pemimpin di muka bumi. Itu yang kemudian seharusnya diinginkan oleh seorang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dikatakan fi sabilillah. Berperang karena ingin meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, meninggikan agama Islam. Hadis yang tadi tentang jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang bertanya, perang jenis apa yang kemudian fi sabilillah? Ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Hadis yang muttafaqun alaih, dan berarti hadis yang sahih. Baik. Masih ada waktu? Atau mungkin tanya jawab, mungkin kalau memang ada yang ditanyakan dipersilahkan. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, seorang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala kayak tadi, dengan mengikhlaskan niatnya, benar-benar ingin mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dia berada di antara dua kebaikan. Berada di antara dua kebaikan, ya. Kebaikan yang pertama mungkin dia dapatkan, atau mungkin kebaikan yang kedua, justru kebaikan yang kedua yang dia dapatkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat ke-52, "Qul hal tarabbasuna bina illa ihda al-husnayain." Katakan kepada mereka, orang-orang kafir, kalian itu menunggu dari kami, tidaklah yang kalian tunggu dari kami kecuali salah satu dari dua kebaikan. Pasti kami akan mendapatkan salah satu dari dua kebaikan dalam peperangan ini, dalam peperangan yang terjadi antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir. Kami pasti akan mendapatkan salah satu dari dua kebaikan. Artinya apa? Kebaikan yang pertama, kalau terbunuh syahid, kebaikan yang sangat tinggi, yang tadi sudah kita jelaskan keutamaannya. Kalau kemudian kami menang, kami mendapatkan kejayaan, kami mendapatkan yaitu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dua kebaikan. Mati ya baik, menang ya baik. Ini yang diharapkan oleh kaum muslimin, yang dihadapi oleh kaum muslimin dalam peperangan. Nah, kemudian dalam lanjutan ayat, wa nahnu natarabbasu bikum an yusibakumullahu bi'adzabin min 'indihi aw bi'aydina. Dan kami menunggu atas kalian dalam peperangan ini, yang kami tunggu atas kalian adalah Allah Subhanahu wa taala mengazab kalian, ya, menimpakan kepada kalian azab dari Allah Subhanahu wa taala, atau kemudian dengan tangan kami. Bisa jadi azab langsung dari Allah Subhanahu wa taala, siksaan dari Allah Subhanahu wa taala, seperti yang terjadi dalam peperangan Al-Ahzab, ya. Kaum muslimin ketika itu apa? Hanya berlindung di Madinah, di balik khandaq, di balik parit, ya. Berperang cuma hanya menjaga supaya orang tidak, atau kaum musyrikin tidak kemudian menyeberangi parit tersebut. Namun Al-Ahzab tersebut, Al-Ahzab itu apa? Kumpulan dari orang-orang yang bersepakat untuk menyerang Madinah. Belasan ribu ketika itu yang ingin menyerang Madinah, ya. Al-Ahzab tersebut porak-poranda. Dengan apa? Dengan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kaum muslimin tidak menimpakan apa-apa. Kaum muslimin hanya yaitu bertahan saja, tidak kemudian menyerang. Ya. Tapi apa? Allah Subhanahu wa taala memporak-porandakan kekuatan mereka, sehingga mereka kembali dalam keadaan tidak mendapatkan apa-apa, ya, tidak mendapatkan apa-apa. Yang mereka datang dengan bangga, jumlah banyak, pasukan kuat, kemudian juga apa, perlengkapan lengkap, ya. Tapi kaget, loh, kok ada parit ini, ya, ya, karena mereka nggak biasa bertempur dengan parit seperti itu. Ini cara tempurnya siapa? Orang-orang Persia. Yang memberikan ide siapa? Salman Al-Farisi. Salman yang memang orang Persia, ya. Orang Persia Salman ini datang, kemudian apa namanya, ingin mencari agama yang benar. Kalau mau kita ceritakan tentang ceritanya Salman Al-Farisi panjang, ya, mungkin ada juga di kitab Riyadhus Shalihin ini, mungkin pada suatu kesempatan akan kita ceritakan tentang kisahnya Salman Al-Farisi. Yang orang Persia sebenarnya orang apa? Orang Majusi, yaitu apa? Kalau dalam bahasa yaitu modern Zoroaster, orang-orang yang menganut agama Zoroaster, memuja api, menyembah api. Salman Al-Farisi yaitu tidak masuk akal, kenapa api disembah? Dia mencari agama yang benar, mencari agama yang benar. Maka apa? Bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Persia sampai ke Madinah untuk mencari agama yang benar. Itu Salman Al-Farisi. Maka dalam peperangan Al-Ahzab tersebut, porak-poranda kaum musyrikin bukan karena serangan dari kaum muslimin, tapi langsung azab dari Allah Subhanahu wa taala berupa angin yang sangat kencang, ya, yang memporak-porandakan kemah-kemah mereka, mematikan api-api mereka. Mereka butuh api untuk kemudian bisa bertahan, untuk kemudian apa? Memasak makanan-makanan mereka, tapi tidak ada api. Demikian pula perabotan mereka, alat-alat yang mereka pakai untuk memasak seharusnya juga apa? Rusak dan kemudian hancur dikarenakan yaitu angin tersebut. Au bi aidina, atau dengan tangan kami, bisa jadi ditimpakan azab langsung dari Allah Subhanahu wa taala, atau dengan tangan-tangan kaum muslimin sebagaimana yang terjadi dalam peperangan yaitu Badar, ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan bagi kaum muslimin, ya. Di mana kaum muslimin bertempur dengan gagah berani pada peperangan Badar tersebut, maka berhasil mengalahkan yaitu kaum musyrikin, yaitu tetap dengan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, dengan turunnya para malaikat yang membantu dalam berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah hadis yang keempat dalam bab Shiddiq ini, bab tentang kejujuran. Insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan ini pada kesempatan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.